بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Pagi ini insyaallah kita akan memasuki bab baru dari kitab Taharah setelah selesai dari babul janabah. Kita masuk bab at-tayammum, babut tayammumi. Kata Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab beliau Umdatul Ahkam, Al-Hadithul Awal, jadi hadith yang pertama dari bab tayammum ini. An Imran bin Husain, dari Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Imran ibn Husain al-Khuzai, ya, beliau dari suku Khuza'ah dan beliau termasuk di antara fuqaha sahabat, ya, jadi para sahabat itu sendiri, ya, para ulama. Nah, Imran ibn Husain ini salah seorang di antara fuqahanya. Di masa Umar ibn Khattab menjabat sebagai Amirul Mukminin, beliau menugaskan Imran ibn Husain untuk menjadi muallim, ya, pengajar ilmu syar'i di wilayah Basrah. Ya, di wilayah Basrah. Dan beliau tinggal di sana hingga wafatnya. Dan pada peristiwa Fathu Makkah, beliau, ya, sebagai pemegang bendera Khuza'ah, bendera kaumnya. Ini antara terjemah atau biografi tentang beliau, Imran ibn Husain. Beliau menyatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ra'a rajulan mu'tazilan lam yusalli fil qaum. Ba Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau menyaksikan seorang lelaki yang dalam keadaan mu'tazilan, yakni menyendiri, terpisah dari yang lainnya. Lam yusalli fil qaum, di mana beliau, yakni sahabat tadi, tidak ikut salat bersama dengan kaum, yakni para sahabat. Di mana ini kejadian pada salah satu safar, ya, para sahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai mengimami para sahabat salat subuh, Kemudian beliau yang sharif, ini berpaling dari salatnya menghadap para sahabat. Beliau melihat ya, salah seorang di antara mereka terpisah dari yang lainnya, tidak ikut sholat. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk perhatian beliau ya terhadap para sahabatnya, beliau tidak membiarkan, tidak acuh tak acuh atau tidak cuek terhadap sahabatnya tersebut. Ya, beliau memanggilnya, ya fulan. Ya fulan, ya. Fulan, lafaz fulan ini ya, lafaz yang digunakan sebagai kinayah untuk memanggil laki-laki. Ya, kalau perempuan fulanah, seperti itu. Ma mana'aka an tusalliya fil qaum? Perkara apa? Ya, ayyushay mana'aka an tusalliya fil qaum? Perkara apa yang mencegah engkau untuk sholat bersama dengan orang-orang, yaitu para sahabat? Faqala, maka dijawab oleh lelaki tersebut, ya Rasulullah, asabatni janabatun wala ma'a. Wahai Rasulullah, saya telah terkena janabah, ini mengalami junub. Dan perkataan beliau, ashabat min janabah, ya, Syekh bin Utsaimin rahimahullah, beliau pada tandihul afham menyatakan yang zahir, yang nampak dari ucapan sahabat tersebut, bahwa kondisi junubnya ini karena ihtilam, ya, karena mimpi basah. Tetapi ini pada kondisi safar, dan umumnya ya, safar-safar yang dilakukan Rasulullah adalah safar untuk tujuan apa? Berjihad. Wala ma'a, dan tidak ada air. Ini juga ya, menunjukkan bahwa sahabat tadi telah berupaya untuk mencari air di sekitar lokasi tersebut. Ya, karena dia tidak akan menjazm bahwa, tidak memastikan bahwa tidak ada air di sekitarnya kecuali setelah diketahui, setelah diupayakan untuk mencari air, ternyata tidak mendapatinya. Oleh karena itu, beliau radhiyallahu an ya, menyatakan wala ma'a. Ya, dan tidak ada air yang bisa digunakan untuk mandi. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan kepada lelaki tadi, alaika bis-sa'idi fa innahu yakfika. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaika bis-sa'id, maka hendaknya engkau pergunakan as-sa'id. As-sa'id yakni dikatakan para ulama, kullu ma tasa'ada 'ala wajhil ard, semua yang yakni naik ada di permukaan bumi dari berbagai jenis tanah. Ya. Debu ataupun jenis-jenis tanah yang lainnya, termasuk pasir. Ya. di seluruh jenis tanah di permukaan bumi ini sah untuk digunakan bertayamum meskipun tidak ada debunya. Fa innahu yakfika, dikarenakan sungguhnya ya hal ini, tanah ini atau debu ini ya telah mencukupimu ini untuk mengangkat hadas. Ya, seperti yang diketahui, sahabat tadi mengalami hadas akbar, hadas besar. Jadi Rasulullah SAW membimbingkan sahabat tadi untuk melakukan tayamum. Dan dari hadis ini juga diketahui bahwa tayamum ini ya berlaku sebagai taharah kaum muslimin untuk mengangkat dari hadas besar, bukan terbatas pada hadas kecil. Dan dari hadis ini juga diketahui bahwa taharah dengan tanah, ya ini tayamum di sini, ini sebagai badal, sebagai pengganti, ya sebagai pengganti taharah dengan air. Ya, maknanya ya, al-asal ya, hukum asal kita taharah dengan apa? Dengan air. Tidak boleh berpindah ya, dari air kepada bersuci dengan tanah, dengan tayamum, kecuali ketika seorang terhalang dari melakukan taharah dengan air. Ya, baik ketika seorang mengalami ya, semacam kondisi ini tidak mendapati air ya, adimul ma, atau seorang terhalang dari menggunakan air karena kondisi fisiknya. Jadi ya, tidak sah seorang ya, bersuci dengan tayamum ya, ketika ada air dan tidak ada penghalang untuk dia menggunakan air tersebut. Ya, tidak karena kondisi fisiknya ataupun hal-hal yang lainnya. Dan dari hadis ini juga menunjukkan bahwa harus ada upaya ya untuk ya, maksimal mencari air sebelum seorang ya berkesimpulan bahwa tidak ada air sehingga kemudian pindah ke tayamum. Termasuk dalam hal ini, seandainya ya, seseorang menghadapi kondisi dingin, dingin yang luar biasa, maka tidak semestinya untuk dia langsung mengambil kesimpulan bahwa saya ya, melakukan tayamum saja. Jika ada sarana-sarana untuk menghangatkan air, maka ditempuh ini, ya. Ditempuh untuk tetap ya, bertaharah atau bersuci dengan menggunakan air. Dan hadis ini hadis yang panjang, di mana pada kejadian akhir dari hadis ini para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in mereka mengeluhkan kepada Nabi kehausan yang mereka alami. Ya, betul-betul ketika itu kondisi sulit untuk didapatkan air. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya, memerintahkan salah seorang di antara sahabatnya untuk mencari air. Ya. Sampai kemudian datanglah sahabat yang diutus tersebut dengan membawa air, ya. Kemudian setelah semua sahabat yang ikut di dalam safar tersebut mendapatkan air untuk minum, maka air yang tersisa tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada lelaki tadi. Ya. Nabi berikan kepada lelaki tadi, kemudian beliau menyatakan khudh hadza wa afrighu alaik, Ya, ambillah air ini, kemudian ya tuangkan ke yakni tubuhmu, mandilah dengan air ini. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan sahabat tadi untuk mengulang salat subuhnya. Dan dari kejadian ini juga menunjukkan bahwa seseorang yang dia tayamum karena tidak mendapatkan air, dia beribadah ya dengan ibadah yang dipersyaratkan untuk dalam kesucian ya, hingga dia mendapatkan air ya, terus ya, selama belum mendapatkan air dia ya, jika batal ya, dengan pembatal-pembatal taharah, pembatal-pembatal wudu ya, maka dia tayamum sampai kemudian mendapatkan air, maka di saat itu dia bersegera untuk taharah dengan air. Dan dari sini juga perkara yang bisa diambil kesimpulan bahwa karena di sini ada khilaf apakah tayamum ini sifatnya ya rafi'un lil hadats, yakni mengangkat hadats, ataukah mubih ya, yakni perkara yang membolehkan untuk melakukan ibadah yang dipersyaratkan di atas taharah, di atas kesucian. Ya. Jadi ada perbedaan pendapat apakah tayamum ini sifatnya mengangkat hadas ataukah sekedar membolehkan untuk melakukan ibadah yang dipersyaratkan di atas kesucian. Dari khilaf yang ada ini yang dipandang kuat oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa tayamum ya, ini adalah perkara yang mengangkat hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil ya, baik hadas besar maupun hadas kecil. Dalilnya surat Al-Maidah ayat yang ke-6 Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan ya, setelah menyebutkan tentang kaifiyah wudu, kemudian setelahnya ya, jika seorang tidak mendapatkan air dalam keadaan dia berhadas, baik hadas ya, yang disebabkan karena gaib ataupun menyentuh wanita ya, menyentuh wanita yang dimaksud menurut tafsiran yang rajih adalah menggaulinya ya, gaib ini hadas kecil, adapun menyentuh wanita di sini adalah hadas besar. Baik. Ini tafsiran yang rajih. Ya. Maka Allah perintahkan ya, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban." Kemudian kalian tidak mendapati air, maka hendaknya kalian bertayamum dengan tanah yang suci yang tidak mengandung najis. "Famsahu biwujuhikum wa aydikum min," maka hendaknya usaplah wajah-wajah kalian dan tangan, kalau dikatakan tangan yang dimaksud telapak ya, ini sampai ke pergelangan tangan dengan tanah tersebut. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan selanjutnya, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj." Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mencintai, tidaklah menginginkan, yakni tidaklah mencintai untuk kalian mendapatkan kesulitan. Ya. Sehingga disyariatkannya tayamum ini untuk kemudahan. Rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap umat ini, dan ini keistimewaan umat ini. Ya, sebagaimana nanti ada penjelasannya pada hadis Jabir. Kemudian, walakin yuridu liyutahhirakum bih waliyutahhirakum walakin yuridu liyutahhirakum waliyutimma ni'matahu alaikum. Akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk mensucikan kalian. Lafaz inilah yang menjadi syahid bahwa tayammum ya, adalah perkara yang mengangkat hadas. Ya. Liyutahhirakum, untuk mensucikan kalian. Kemudian syariat tayammum ini sendiri, waliyutimma ni'matahu alaikum. Dan untuk Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan kenikmatannya kepada kalian, la'allakum tashkurun, yang mudah-mudahan dengan itu kalian akan menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Jadi kesimpulannya bahwa tayammum sekali lagi ya, mengangkat hadas, bukan hanya sekedar membolehkan ibadah yang dipersyaratkan ya, di atas taharah. Setelah kita ketahui bahwa tayammum ini sifatnya mengangkat hadas, berarti ya, ketika seorang hendak melakukan ibadah, tidak dihususkan apakah dia niatkan dengan tayammumnya untuk ibadah yang wajib ya, ataukah ibadah yang sunnah ya, jadi ketika dia bertayammum bisa dia lakukan sholat wajib setelahnya ataupun sholat sunnah ya, ataupun ibadah-ibadah yang disyariatkan untuk seorang dalam keadaan suci. Berbeda halnya sesuatu yang sifatnya mubih, membolehkan ya, untuk melakukan ibadah yang dipersyaratkan di atas taharah. Ya, ketika seorang misalnya hendak sholat wajib, atau dia tayamum hendak membaca Al-Quran, ya, maka tayamumnya ini tidak berlaku ketika dia hendak sholat. Harus tayamum kembali. Ya, difahami ini. Ini kalau sifatnya mubih. Kemudian dari hadis ini ya, bisa diketahui bahwa kesucian dengan tayamum ini bagi seorang yang mendapatkan halangan untuk bersuci dengan air karena tidak mendapatkan air nanti ya, batal taharahnya ketika dia mendapatkan air, dan wajib baginya ya untuk bersuci dengan air ya, tergantung dalam hal ini tayamumnya ini sebagai pengganti apa. Jika itu sebagai pengganti mandi, maka berarti dia bersegera untuk ya dengan air itu untuk mandi. Jika tayamumnya untuk pengganti wudu ketika mendapatkan air, maka dia bersegera taharah yakni dengan air itu untuk wudu. Dalil tentang perkara ini adalah hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "As-sa'idu thayyibu wudu'ul muslim." Dilafadznya dengan wawu yang di fathah. "As-sa'idu thayyibu wudu'ul muslim." Wa illam yajid al-ma'a 10 sinin. Fa idza wajada al-ma'a falyattaqillaha walyumissahu basharatahu. Fa inna dhalika khair. Tanah yang suci ya, as-sa'idu tayyibu wudu'ul muslim, adalah alat bersucinya seorang muslim. Meskipun jadi dia tidak mendapatkan air selama 10 sinin, selama 10 tahun. Jadi seandainya dia ya menghadapi kondisi 10 tahun tidak bertemu air, ya, artinya ya ada air tapi cukupnya untuk minum, cukupnya untuk perkara yang disilahkan doruri, menyambung hidupnya. Ya. Dan waktu 10 tahun ini bukan waktu yang singkat. Kalau sudah 10 tahun lewat gimana? Masih boleh tayamum? Hah? Tidak mendapatkan air misalnya 10 tahun 1 hari. Khalid, masih boleh tayamum? Ya, masih boleh seperti itu. Ini bukan batasan 10 tahun. Artinya seandainya melewati waktu yang lama hingga 10 tahun pun atau lebih daripada itu, ya, maka dia ya gunakan tanah yang baik untuk tayamum. Fa idza wajada al-ma, apabila dia mendapati air, falyattaqillah, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah, ya, wal yumissahu basharatahu, maka hendaknya dia yakni menyentuhkan air itu ke permukaan kulitnya. Yani hendaknya dia bersuci dengan air tersebut. Ya, karena sungguhnya hal yang demikian merupakan perkara yang baik. Jadi jika dia tayamumnya sekali lagi karena pegati wudu, maka bersegera dia berwudu. Ya, apabila dia tayamumnya sebagai pengganti mandi, maka bersegera dia untuk mandi sebagaimana kejadian sahabat ini. Jadi dengan demikian, berarti kesucian karena tayamum ini batal ketika seorang mendapatkan air, ya. Dan kondisi ini berlaku ya pada seluruh kondisi, baik ketika seorang misalnya di tengah sholatnya, seorang yang tayamum karena tidak mendapatkan air, kemudian di tengah sholatnya dia mendapatkan air, maka seketika itu taharahnya batal. Seketika itu taharahnya batal. Ya, maka bersegera untuk dia memperbaiki taharahnya dengan air tadi. Ya. Dan masalah ini, yakni masalah yang terakhir yang saya sebutkan, ada khilaf, dan ini yang dipandang kuat oleh Syekh Muhaimin sebagaimana keterangan beliau di dalam Fath Dil Jalali wal Ikram Syarah Bulughul Maram. Ya, jadi seorang yang bersuci dengan cara tayamum karena tidak mendapatkan air, apabila dia mendapatkan air meskipun dalam kondisi sedang sholat, ya, maka batal ya taharahnya dengan sebab mendapatkan air tersebut. Kemudian kita masuk ke syarah sedikit. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, at-tayammumu al-qasdu. Tayammum secara lugawi, secara makna bahasa, artinya al-qasd, menuju. Ya, al-qasd, yani menuju. Wa syar'an, adapun secara syariat, mashul wajhi wal yadaini biturabi ala wajhin makhsusin. Kata beliau, secara istilah syar'i, tayamum adalah mengusap wajah dan kedua telapak tangan. Yani batasan yad, kalau dimutlakan, yani dari pergelangan tangan sampai ke ujung jari, baik punggungnya ataupun perut dari telapak ini. Jadi mengusap wajah dan kedua telapak tangan biturab, dengan tanah, ala wajhin makhsusin, dengan cara yang khusus, tata cara yang khusus. Ini definisi atau ta'rif at-tayammum secara syariat. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah Beliau memberikan definisi yang lebih sempurna insyaallah sebagaimana dalam Asy-Syarhul Mumti. Beliau menyebutkan bahwa tayamum, kata beliau, at-ta'abbudu lillahi ta'ala, biqasdi as-sa'id at-thayyib, biqasdi as-sa'id at-thayyib limashil wajhi wal yadaini bihi. Bahwa tayamum adalah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang sering atau mungkin hampir dikatakan jarang disebutkan oleh para ulama ta'rif ibadah dengan penyebutan at-ta'abbud, ya. Sementara ini adalah perkara yang semestinya tidak dilupakan untuk membedakan seseorang melakukan itu dalam rangka ibadah atau tidak. Jadi tayamum adalah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga seorang jangan sampai lupa bahwa dia sedang melakukan ibadah. Because this sa'id tayyib, ya, dengan yakni menuju, ya. Yani penggunaan as-sa'id at-tayyib, tanah yang suci. Limashil wajhi wal yadaini bih, untuk mengusap wajah dan kedua telapak tangan dengan tanah tadi. Ini definisi atau ta'rif tayammum secara syar'i. Jadi penambahan makna, penambahan lafaz at-ta'abbud lillah, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam As-Sa'di rahimahullah, wa huwa thabitun bil kitabi was sunnatil mutawatirati wal ijma'. Dan tayamum ini adalah ibadah yang telah sabit, telah tetap, ya, disyariatkannya berdasarkan Al-Kitab, Al-Quranul Karim, As-Sunnah Al-Mutawatirah, Sunnah dari jalan periwayatan yang demikian banyak, ya, wal-ijma', demikian juga kesepakatan umat. Jadi menunjukkan, ya, kuatnya syariat ini. Karena semakin banyak dalil yang menunjukkan tentang suatu perkara, menunjukkan kekuatan perkara tersebut. Di sini ada 3 dalil, ya, Al-Kitab, As-Sunnah, dan Ijma'. Baik, ini yang bisa dipelajari pada kesempatan ini, pertanyaan-pertanyaan yang ada insyaallah pada kesempatan berikutnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.